ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في بيت من بيوت الله، نتدارس كلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيته السكينة وحفتهم الملائكة بأجنحتها وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، وأن يجمعنا في دار الكرامة كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك. أيها الأخوة، كل إنسان له هدف ويبحث عن هذا الهدف، ومن أعظم ما يبحث عنه الإنسان بل يجهد نفسه لأجل الحصول عليه السعادة. ما في إنسان يبغى يعيش سعيد، كل الناس يبحثون عن السعادة، طريقة الترجمة كيف؟ نقف وتتكلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه من بعد. Setelah beliau mengucapkan tahmid kemudian bersalawat, kemudian beliau menyebutkan kepada kita, wahai saudara-saudara yang mulia, kita berkumpul dalam majelis ini mempelajari satu di antara kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mustama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa tadawwa rasulih illa hattat bihim al-mala'ika wa nazalat bihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man indah." Tidaklah segelintir kaum mereka berkumpul dalam satu masjid satunya dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajarinya, kecuali para malaikat. Mereka tunggu menghormat kepada orang-orang yang duduk mempelajari Al-Quran, dan akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menyelimuti mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Maka kita minta kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadikan kita termasuk di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa setiap manusia masing-masing memiliki tujuan yang dia berusaha untuk mencarinya. Dan sesuatu yang paling agung, yang paling besar, di mana seseorang akan bersungguh-sungguh menguatkan dirinya untuk mendapatkan tujuannya ini, adalah apa yang dikatakan dengan as-sa'adah, yakni mencari kebahagiaan. Maka setiap manusia pasti menginginkan dan menjadikan dirinya termasuk orang yang bahagia. Nah, as-sa'adah huwa matlab. وكل إنسان يطلب السعادة وكل ما يريد أن يعيش سعيد، ولكن الناس اختلفوا بطلب الطريق الذي يجلب له السعادة. فمن أخذ ويعتقد أن السعادة في جلب الأموال، ومنهم من اعتقد أن السعادة في اللعب واللهو، ومنهم من اعتقد أن السعادة في معاصي الذنوب، شرب الخمور، الزنا. وكل الناس يعبد، وكلهم من يريد أن يحصل على السعادة. فهل هذه الأمور حقيقة تجلب لك السعادة؟ هل السعادة تكون بجمع الأموال وكثرة الأموال؟ هل السعادة تكون في اللعب أو في شرب الخمور وفي المعاصي والذنوب؟ بلاد أوروبا، بل بلاد روسيا، هذه البلاد منسلخة تماما، لا دين يعتقدون أن لا يقيده شيء، وفي بالهم أنهم يريدون أن يحصلوا على السعادة. هل حصلوا عليها حقيقة؟ هل تعلم أن أكثر نسبة الانتحار في روسيا؟ هل السعادة في جمع الأموال؟ لا. السويد أكبر دخل فرد في العالم في السويد. هل استطاع أن يجلب السعادة بماله؟ لا، نسبة الانتحار فيه كثير. والمنتحر متى يفكر في الانتحار؟ إذا يأس وضاقت به الدنيا فلم يجد السعادة، يلجؤون إلى ماذا؟ إلى قتل نفسه والانتحار وخلاص. هل يوجد السعادة؟ لا، ما يوجدها. لو وجدوها لما قتل أنفسها. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya manusia menginginkan dengan apa yang namanya kebahagiaan. Dan semua kita pun juga menginginkan bahagia. Namun demikian manusia bermacam-macam dalam mencari jalan menuju kebahagiaan ini. Masing-masing meyakini di antara manusia ada yang meyakini bahasanya kebahagiaan bisa didapat dengan harta, dengan banyaknya harta. Ada juga yang meyakini bahasanya kebahagiaan bisa didapat dengan main, dengan permainan, atau sesuatu yang menghibur dengan hiburan. Dan ada juga yang merasakan yang mencari kebahagiaan dengan maksiat dan berbuat dosa, dengan khamar dan berzina. Semua menginginkan untuk bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Maka apakah semua ini akan bisa sampai untuk mendapatkan dengan apa yang namanya kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu bisa didapat dengan banyaknya harta, dengan minum khamr, dengan berzina? Kemudian dia menyebutkan negeri Eropa dan Rusia, negeri yang tanpa agama. Mereka meyakini bahwasanya mereka tidak punya kaitan apa-apa, tidak punya agama. Maka apakah mereka itu bisa mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan? Bahkan prosentase bunuh diri itu ada di paling besar di dunia ini adalah di Rusia. Kemudian beliau menyebutkan juga di Swedia, merupakan negara yang paling besar di dunia ini yang paling banyak terjadi bunuh diri. Kemudian beliau bertanyakan, seorang yang mau bunuh diri ini, kapan dia berpikir untuk bunuh diri? Maka tentunya ketika dia sudah putus asa, ketika jiwanya sudah terjepit, maka mencari jalan mendapatkan kebahagiaannya dengan bunuh diri. Dikiranya dengan bunuh diri selesai sudah urusannya. Maka apa seperti ini kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan? Tentu saja tidak. Karena kalau seandainya mereka mendapatkan kebahagiaan dengan bunuh diri itu, pasti mereka tidak akan. Berarti kalau seandainya mereka tahu bahwa dengan itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan, pasti mereka tidak akan membunuh diri mereka sendiri. Nah, as'aluku hal turidu as'ada? Beliau bertanya, aku menanyakan kepada kalian, apakah kalian menginginkan kebahagiaan? Turidu as'ada? As'ada al-hatiqiyya, yakni kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan السعادة في جمع الأموال وليس السعادة في الملك وليس السعادة في الوزارة لو كانت هذه السعادة لما قتل هؤلاء أنفسهم وضاقت بهم الأرض بما رحبت. السعادة الحقيقية هي في توحيد الله عز وجل، في الإيمان بالله عز وجل، من أراد السعادة الحقيقية التي لا تزول فعليه بتوحيد الله عز وجل. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أجيبوا يا جماعة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة، هذه السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا له؟ فلنحيينه حياة طيبة. أقسم الله وأكد بدون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة، وعد من الله. بس تؤمن، تكون مؤمن، لأنه قال وهو مؤمن. فمن أراد الحياة الطيبة فعليه بالإيمان بالله. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن قلوب. لا تبحث عن السعادة في غير الإيمان بالله، لأنك سوف تتعب وما تجدها، وإن وجدتها سوف تنقطع. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الإيمان، السعادة الحقيقية إذا امتلأ قلبك بالإيمان بالله، فهذه السعادة الحقيقية. ما kemudian beliau menyebutkan bahagian yang hakiki adalah bukan dari mengumpulkan harta, bukan pula dengan kekuasaan, bukan pula dengan kedudukan nizarah. Karena kalau seandainya ini adalah merupakan kebahagiaan, tentu mereka tidak akan membunuh diri mereka sendiri, dan tentunya tidak akan merasa sempit dengan bumi yang luas ini. Maka yang namanya kebahagiaan ini adalah ada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan ini ada dalam tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Barang siapa beramal dengan amalan yang salih, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, فلنحيينهم حياة طيبة, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maka inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah hakikat dari kebahagiaan, yakni beramal saleh dan beriman, maka hendaknya anda beriman. Dimana Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dalam ayat ini dan menguatkannya dengan nun tauhid. Dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan janji. Maka hendaknya beriman, karena iman inilah yang akan bisa mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Taala. Di mana Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min," dia dalam keadaan beriman. Maka hendaknya seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ana bi dzikrillahi tatma'innu qulub." Ketahuilah dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Maka jangan mencoba untuk mencari-cari dari kebahagiaan itu selain dari iman. Selain dari iman kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan juga selain dari agama ini, kalau anda bisa mendapatkan kebahagiaan dari selain iman ini, maka kebahagiaan ini akan terputus. Kebahagiaan ini akan terputus. Beliau membacakan satu ayat di surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan yang tidak mengotori, mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka iman adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Jika iman itu memenuhi hatimu, jika hatimu itu dipenuhi dengan keimanan, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Yaqulu Ibrahim bin Adham, hadal ulama, "Lau ya'lam al-qulub wa arna al-qulub ma nahnu bihi min sa'adah wa ja'ala bihi 'alayha bis-su'." Al-Malik Nasr ibn Sa'id الرئيس لا تكن سعيد بالرئاسة والله من سعيد إذا أكل وخاف أن يأكل أي أكل فعله به السم إذا خرج وخاف يمشي بمهرب وخاف أن يغتر ويقتل لا يستطيع أن ينجي مرتاح الدار أين السعادة؟ هل هذه سعادة؟ هل عيشة الخوف؟ صحيح ولا؟ خوف إذن من بعيد يقول في الإنسان بالدنيا ماذا يصنع بي أعداؤي إن جنتي في قلبي سعادتي في قلبي سجني خلقه وقتلي جهاله وإخراجي من طرق السلاح هذه السعادة بين سعادة الملك الذي يدعيها وفرق بين سعادة هذا الخلق المؤمن الذي يقول سعادة بين مصيبة الدين سعادة ما بعدها من سعادة Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya para raja atau anak-anak raja itu tahu apa yang ada pada kita dari kebahagiaan, pasti mereka akan datang kepada kita untuk mendapatkannya. Seorang raja, seorang penguasa, mereka tidak terpikirkan kepada mereka dengan kebahagiaan. Karena jika makan, dia takut dari makanannya itu. Kalau-kalau ada racun. Jika dia keluar, maka pun dia tidak berani untuk berpergian sendirian. Karena khawatir barangkali akan ada yang menyembunyi. Maka hatinya, jiwanya, pikirannya tidak pernah tenang. Ini bukan kebahagiaan, tapi hidup yang dalam ketakutan. Jika demikian, apa yang namanya kebahagiaan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku ketika memenjarakanku, maka sesungguhnya surgaku ada dalam hatiku. Penjara dalam merupakan hal tempat beliau menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika diusir dari negerinya, ini merupakan siahah, rekreasi. Maka tentunya berbeda makna kebahagiaan dari mereka para penguasa itu dengan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Sa'adah fi tawheed, fi iman billah azza wa jal, fi rida bi qada'illah azza wa jal wa qadarih, wa amma al-shirk wa al-kufr wa al-duyub wa al-ma'asi fa yasababu li jalb al-ta'asa. Qala Allah fi surah al-hajj, ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المشرك الكافر دائما في ضيق، دائما في نكد، وإن كان يتمثل بأنه سعيد فالله ماذا قطعنا السعادة. الإيمان له حلاوة، له حلاوة لا يذوقها إلا المؤمن. وهرقل لما سأل العباس، لما سأل أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بالشام عن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل منهم أحد من أتباعه يرتد عن دينه؟ قال لا. ليش؟ لأنهم ذاقوا حلاوة وطعم الإيمان، وذاقوا طعم السعادة، وعرفوا أن السعادة في الإيمان بالله، ليست في جمع الأموال ولا بالملك ولا بالرئاسة، إنما السعادة هي الإيمان بالله. كبهاجة من الأجر على توحيد الله سبحانه kebahagiaan itu ada pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu ada pada ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya kesyirikan, kekufuran, dosa dan maksiat, ini semuanya adalah merupakan sebab dari ketundaan, dari ketidaktenangan. Inilah perhatian yang telah menyebutkan dalam ayat yang surat Al-Hajj. وَمَا يُفْرِقِ اللَّهِ فَكَأَنَّ مَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَقْتَرُ الدَّيْنِ أَوْ تَهْوِي وَمَا يُفْرِقِ اللَّهِ فَكَأَنَّ مَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَهْوِي الْعُرْ بِمَكَانٍ سَهِيقٍ. Barang siapa yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan dia diterbangkan dari langit, kemudian disandar oleh bumi, atau dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Seorang musyrik, seorang yang kafir, maka mereka selalu dalam kesempitan. Mereka selalu dalam kegundahan. Meskipun terkadang menampakkan atau tampak dari orang yang tampak seakan-akan dia dengan orang negara, maka dengan Allah sesungguhnya mereka itu terputus dari kebenarannya. Dan iman memiliki halawah, memiliki rasa manis yang tidak akan ada di kemalakatannya kecuali seorang yang beriman. Jadi iman, rasa iman ketika menanyakan kepada pesugihan sebelum Islamnya, apakah ada diri mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah dari mereka yang murtad dari agamanya? Maka Tuhan mengatakan tidak. Kenapa? Kenapa tidak yang murtad? Karena mereka merasakan manisnya iman. Karena mereka merasakan lezatnya kebahagiaan iman. Dan kebahagiaan itu bukan dengan mengumpulkan harta, bukan pula dalam kekuasaan, bukan pula dalam kedudukan. Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam هو طعم السعادة الحقيقية. ذاق طعم السعادة الحقيقية. إذا ألم بك هم وغم لجأت إلى الصلاة، صليت ركعتين منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. كان إذا حجبه أمر فزع إلى أين؟ إلى الصلاة، لأنه يجد السعادة فيها. نعم. وبعض الناس يعتقد أنه إذا هم جاء هم أو غم ذهب إلى الأغاني وذهب إلى المسكرات ينفذ السعادة، وما علم أنها تزيد الهم على هم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غطيت على قلوبهم غشاوة من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. نعم. Barang siapa berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan dalam kesempitan, dalam kegundahan, dan dalam ketidaktenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawma. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawma al-qiyamati 'ama. Qala bima hasyartani 'ama wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fansitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Kemudian dia akan mengatakan: Ya Rabbi, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta dan aku dahulu bisa melihat? Maka dikatakan kepadanya: Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami dan Engkau lupakan. Demikianlah hari ini Engkau pun dilupakan. Assalamualaikum. Maka tidak akan merasakan manisnya kebahagiaan, dan tidak akan bisa merasakan indahnya kebahagiaan, dan bahkan dia tidak tahu bagaimana jalan menuju kebahagiaan dari kehidupannya ini. Maka barang siapa yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibimbing kepada jalan yang lurus. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu menjadi tenang, dadanya lapang. Maka beliau mengingatkan, wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, apakah jika datang kepadamu kegundahan, kegelisahan, Engkau bersegera untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cobalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Ketahuilah, sesungguhnya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Wahai orang-orang yang senantiasa mendengungkan kebahagiaan, apakah engkau telah kembali kepada sholat ketika mendapatkan kegundahan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Arih Nabila ya Bilal, lapangkanlah, senangkanlah kami dengan sholat itu wahai Bilal." Yani dengan sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari ketenangannya dengan sholat. Dan beliau, jika tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkannya, ada sesuatu yang menggelisahkannya, beliau pun segera kembali untuk sholat. Sebagian orang, tatkala datang kepadanya kegelisahan, kegundangan, ketidaktenangan, maka dia pergi ke tempat-tempat yang dilanggar, meninggalkan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian, atau minum-minuman memabukkan, dan dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak lain akan menambah gelisah dan kegundahannya. Kemudian beliau menyebutkan ayat di surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan noktah-noktah hitam itu ada dalam hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Maka mereka tertutup dari kebahagiaan. Hati mereka tertutup dari kebahagiaan dengan sebab apa mereka lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آيات كافر أخذ وجهه تعالى تحققون. قال وجدتها من ايمان بالله عز وجل. جرب كل الذنوب ما بعد الذنوب من ذنب. لكن يقول يجد السعادة الحقيقية إلا بالإيمان بالله عز وجل. لما دخل في الإسلام وآمن واطمأن قلبه علم أن هذه السعادة الحقيقية. كان رجل في من كان قبله يؤمن ويرسم الإيمان في قلبه ويؤتى به فيقال ارجع عن دينك ارجع عن دينك. فيقول لا لا يمكن ارجع عن ديني. ليش؟ لأنه ذاق طعم حلاوة الإيمان. فيؤتى بالنجار فهذا في مهر الدراسة فيشق نصفين ولا يرد ذلك عن دينه. كلف أصحابه مخدوم المرأة التي معها ابنها الصغير حضر المخدوم وأضرب فيها النيران اشتعلت فيها النيران فأخذوا يرمونهم واحدا واحدا حتى لما جاء عند امرأة وما أعطوه من الربيع صغير ما أعطوه من الصغير وترددت في السقوط. ماذا قال لها ابنها؟ أنطقه الله هذا الابن الصغير على الطفل الصغير هو من حرض امه في ان تقذف في النار. لماذا؟ لأن هذه وإن كانت نار ذلة لكن لا تعادل السعادة التي في القلب والسعادة الأبدية التي سوف تأتي من ذاق طعم حلاوة الإيمان. لا يمكن يتنازل عنه، لا يمكن يتنازل عن دينه أبدا، ولو قطع ولو حرق بالنار لا يمكن، لأنه ذاق طعم السعادة الحقيقية وعلم أن السعادة لا في جمع المال ولا في الموت والرئاسة، إن السعادة هي في الإيمان بالله عز وجل. Kebahagiaan yang sebenarnya dan kebahagiaan di akhirat dan tidak akan menghinakan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَكُنْ إِيمَانُهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dan mereka senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan dunia ini adalah kebahagiaan yang hakiki, dan kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang abadi, tidak akan hilang, tidak akan sirna. Kemudian dia mencontohkan betapa banyak orang yang kafir. Mereka mencari-cari kebahagiaan. Semua kemaksiatan, semua dosa mereka telah melakukannya. Namun kemudian mereka mendapatkan jawabannya, kami mendapatkan kebahagiaan itu dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka masuk Islam, tatkala mereka beriman, maka telahlah hati mereka. Kemudian dia mengisahkan dari hadis Rasulullah SAW tentang kisah orang-orang sebelum kita yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tokoh keimanannya, dan mereka merasakan manisnya iman. Maka tatkala diperintahkan untuk kembali kepada agama mereka, untuk menurunkan dari keimanannya, mereka tetap mengatakan tidak. Mengapa demikian? Hanya karena mereka merasakan indahnya iman, mereka merasakan lezatnya iman. Kemudian juga contoh yang kedua adalah kisah dari Ashabul Ukhdud. Seorang wanita dengan anaknya yang masih kecil, di mana digali Ukhdud, digali lubang, dinyalakan badannya api. Dan semua yang beriman dimasukkan satu persatu ke dalam kubangan api ini, sampai tiba pada seorang wanita dengan anak kecilnya ini. Dia pun ragu-ragu akankah kemudian terjun ke dalam kubangan api atau kemudian lihat anaknya ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada anak ini untuk kemudian mengajak ibunya tetap tetap di atas keimanannya meskipun harus terjun ke dalam kubangan api. Karena api dunia ini adalah mengharuskan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka tidak mungkin seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalah, untuk terlari dari agamanya, meskipun dia harus dipenggal agamanya, meskipun dia harus dibakar di dalam api. Karena kehidupan kebahagiaan bukan dengan mengumpulkan harta, bukan dengan kekuasaan, bukan pula dengan kedudukan, namun dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kesa'ada kulhu yasa'ada di kalbihi kesa'ada kulhu man salak kalbihi kesa'ada wadhalika ala hasad wujud al-iman fi kalb وعلى حسب مستوى الإيمان في القلب فكل ازددت إيمانا ازددت سعادة كلما زاد عندك الإيمان كلما زادت عندك السعادة فاحرص دائما على ما يزيد إيمانك لكي تزدد سعادتك قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند ذكره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة إذا صام الإنسان طول الليل ثم غربت الشمس وقرب له الطعام، ماذا تحسون؟ ماذا تجدون؟ ألا تجدون سعادة وفرحة؟ هذه السعادة كأنك أتيت بعمل صالح. كل ما ازددت من الأعمال الصالحة، كل ما ازداد قلبك امتلأ سعادة وفرحا، حتى يقول بعد الصلاة: والله إن قلبي لا يكاد يطير من صدري من شدة الفرح. سبحان الله. نعم. ما نختم وطوان manusia dalam mencari kebahagiaan ini bertingkat-tingkat. Ada dalam kebahagiaan mereka itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang hatinya sedikit dari kebahagiaan, namun ada juga di antara mereka yang hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Maka hal itu adalah tergantung adanya iman dalam hatinya, tergantung dengan tingkatan iman dalam hatinya. Maka setiap bertambah keimanannya, maka semakin bertambah kebahagiaannya. Karena itulah ya ikhwan, berusahalah untuk senantiasa melakukan hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua tatkala dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia tatkala dia berpuasa, seseorang tatkala berpuasa sepanjang harinya, kemudian ketika tiba matahari terbenam dan makanan yang sudah dihidangkan, bukankah dia mendapatkan kebahagiaan? Bukankah dia mendapatkan kesenangan? Senang ketika dia berpuasa. Karena itulah hendaknya kalian senantiasa melakukan amalan-amalan yang saleh. Karena amalan-amalan yang saleh ini semakin kita bertambah melakukannya, akan semakin bertambah kebahagiaan, akan semakin bertambah keimanan kita, dan semakin bertambah keimanan kita akan semakin bertambah kebahagiaan kita. Dan seseorang mengatakan hampir-hampir jantung terbang saking bahagia ini. Maka ini pada begini insyaAllah, sekali lagi berusaha untuk mencari atau beramal dengan amalan-amalan yang saleh, yang senantiasa akan bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا في دار الكرامة كما جمعنا في هذا المكان المبارك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وآله وصحبه، والله أعلم. bisa mengambil manfaat dari apa yang kita dengar bersama-sama. Dan semoga semuanya itu menjadi hujah bagi kita, bukan menghujat kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kita semua di negeri ini kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kita di tempat yang mulia ini. Ini barangkali yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'ala'ala wa ta'udna'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrullah syaykhana khadar baza. Wa'ala'ala'ala yinfa'ana. Wa mizuna dalik amin. Bi'i mizani hasanatihi. Innahu ladalika wa qadra. Assalamualaikum.